بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن والاه ولا حول ولا قوة إلا بالله أما بعد فيقول المصنف رحمه الله تعالى الشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى mengatakan ولهما عن أنس قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم dan keduanya yaitu Al-Bukhari dan Muslim meriwayatkan dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu bahwasanya beliau berkata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda la adwa wa la tiyarata. Tidak ada penularan penyakit dengan sendirinya dan tidak ada pula anggapan sial terhadap sesuatu. Wa yu'jibunil fa'lu, dan aku menyukai al-fa'lu. Qalu wa mal fa'lu? Para sahabah radhiyallahu anhum mengatakan apa itu al-fa'lu? Qala al-kalimatu tayyibatu, al-fa'lu adalah kalimat yang baik. Qala syarihu hafizahullahu ta'ala, Syekh Shalih Al-Fauzan hafizahullahu ta'ala mengatakan, al-fa'lu mahmuzun, fima yasurru wa yasu'u. Al-fa'lu dengan hamzah, untuk perkara-perkara yang menyenangkan maupun perkara-perkara yang buruk. Bikhilafit tiarati, berbeda dengan tiarah. Yang benar wallahu ta'ala a'lam, al-fa'lu itu fima yasurru, dalam perkara-perkara yang menyenangkan. Sebagaimana penafsiran Rasul alaihi salatu wassalam bahwa al-fa'lu adalah ucapan yang baik, demikian pula syarih sendiri hafizahullah di bawah mengatakan bahwa al-fa'lu yakunu fima yasurru. Al-fa'lu itu untuk perkara yang menggembirakan, menyenangkan. Fala takunu illa fi ma yasu'u, berbeda dengan tiarah, tidaklah tiarah digunakan melainkan dalam perkara yang buruk. Al kalimatu thayyibatu, kalimat yang baik, ka an yakuna ar-rajulu maridan fayasma'u man yaqulu ya salimu fayu'ammilul bur'a min maradihi, seperti seseorang sedang sakit. Lalu ia mendengar orang mengucapkan, wahai Salim. Lalu ia pun mengharapkan kesembuhan dari sakitnya. Dan yang seperti ini boleh. Kita mendengar atau melihat sesuatu yang baik, kemudian dengan sebab itu kita termotivasi, muncul dalam kalbu kita harapan akan perkara yang baik, semangat untuk melakukan perkara yang baik. Nah, ini boleh. Inilah yang disebut dengan al-fa'lu. Munasabatu dzikril hadithi fil babi, kesesuaian penyebutan hadith di dalam bab ini, anna fihi bayana anna al-fa'la laysa min at-tiyaratil manhiyyi anha, bahwasanya di dalamnya terdapat penjelasan bahwa al-fa'l tidak termasuk tiarah yang dilarang. Ma yustafadu minal hadithi, faedah yang bisa diambil dari hadith ini. Al-ula yang pertama, annal fa'la laysa minat tiaratil manhiyi anha. Bahwasanya al-fa'lu tidaklah termasuk ikhtiarah yang dilarang. Athaniyatu yang kedua, tafsirul fa'li, penafsiran al-fa'lu. Athalithatu yang ketiga, masru'iyatu husnil dhanni billahi wan nahyu an su'il dhanni bihi, disyariatkannya berbaik sangka kepada Allah dan larangan dari berburuk sangka kepada Allah. Karena al-fa'lu padanya terdapat sangkaan baik kepada Allah, sedangkan tiarah padanya terdapat sangkaan buruk kepada Allah. Al-farqu bainal fa'li wat tiarati, perbedaan antara al-fa'lu dan tiarah. Al-awwalu yang pertama, al-fa'lu yakunu fima yasurru, al-fa'l untuk perkara-perkara yang menyenangkan. Al-thani yang kedua, al-fa'lu fihi husnu dhannin billahi, al-fa'lu padanya terdapat baik sangka kepada Allah. Wal-abdu ma'murun an yuhsina dhanna billahi, sedangkan seorang hamba diperintah untuk berbaik sangka kepada Allah. Al-thalithatu yang ketiga, at-tiyaratu la takunu illa fima yasu'u, tiarah tidaklah digunakan kecuali dalam perkara-perkara yang buruk. Ar-rabi'u yang keempat, at-tiyaratu fiha su'u dhannin billahi, tiarah padanya terdapat sangkaan buruk kepada Allah. Wal-abdu manhiyun an su'il dhanni billahi, sedangkan seorang hamba dilarang dari berburuk sangka kepada Allah. Jadi kesimpulannya ikhwani fillah, hafidhani wa hafidhakumullah, at-tiarah menganggap sial sesuatu, baik itu sesuatu yang dilihat, didengar, ini tidak diperbolehkan. Misalnya menganggap suatu bulan adalah bulan sial yang akan mendatangkan musibah misalnya. Ini tidak boleh. Kenapa? Karena padanya terdapat buruk sangka kepada Allah. Adapun al-fa'lu, ini boleh. Al-fa'lu yaitu ucapan yang baik yang membangkitkan harapan, motivasi, semangat akan perkara yang baik. Ini boleh. Misalnya tadi, contoh dari syarih hafizahullah, kita sedang sakit, kemudian kita mendengar ada orang mengatakan, wahai Salim. Nah, Salim ini kan maknanya orang yang selamat. Kemudian muncul dalam kalbu kita harapan besar untuk sembuh. Ini boleh. Karena padanya terdapat baik sangka kepada Allah. Qala al-musannif rahimahullahu ta'ala, Asy-Syaikh Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullahu ta'ala mengatakan, wa li Abi Dawud bi sanadin sahihin an Urwah bin Amir, dan Abu Dawud meriwayatkan dengan sanad yang sahih dari Urwah bin Amir radhiyallahu anhu, qala, beliau mengatakan, dzukiratit tiyaratu 'inda Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, tiarah disebutkan di sisi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, faqala, lalu beliau mengatakan, ahsanuhal fa'lu, yang terbaik di antaranya adalah al fa'lu, wala taruddu musliman, dan tiarah tidak akan menghalangi seorang muslim dari maksudnya. Fa idza ra'a ahadukum, Ma yakrahu fal yakul Allahumma la ya'ti bil hasanati illa anta wa la yadfa'u sayyiati illa anta wa la hawla wa la quwata illa bika. Maka apabila salah seorang di antara kalian melihat perkara yang dibencinya, hendaklah ia mengatakan, Ya Allah, tidaklah mendatangkan kebaikan kecuali dirimu, dan tidaklah menolak keburukan kecuali dirimu, dan tidak ada daya dan kekuatan kecuali dengan pertolonganmu. Hadis ini dihukumi dengan hadis yang dhaif, yang tidak sahih oleh Asy-Syaikh Al-Albani rahimahullahu taala di dalam dhaif Sunan Abi Dawud dengan nomor hadis 3919. Dan perlu diketahui bahwa di sebagian naskah Musannaf Ibni Abi Syaibah tertulis Uqbah bin Amir, bukan Urwah tapi Uqbah bin Amir. Demikian pula di dalam kitab Al-Wabilus Sayyib karya Ibnul Qayyim rahimahullah tertulis Uqbah bin Amir, yang benar sebagaimana di dalam matan ini Urwah bin Amir, dan beliau bukan sahabat, tidak termasuk para sahabat, sehingga hadis ini mursal. Hadis ini mursal. Maka benarlah insyaallah penilaian Syekh Al-Albani rahimahullah terhadap hadis ini bahwa hadis ini tidak sahih. Qala asy-syarih hafizahullahu taala, Asy-Syaikh Shalih Al-Fauzan hafizahullahu taala mengatakan, Tarjamatu 'Urwah, biografi 'Urwah. Huwa Urwah bin Amir al-Qurashi. Beliau adalah Urwah bin Amir al-Qurashi. Wa qila al-Juhani al-Makki, dan dikatakan al-Juhani al-Makki. Dzakarahu Ibn Hibban fi Tsiqat. Ibn Hibban rahimahullah menyebutkannya di dalam Ats-Tsiqat. Wa la taruddu Musliman. Tiarah tidak akan menghalangi seorang muslim dari maksudnya. Bikhilafil kafiri fa innaha tarudduhu an qasdihi. Berbeda dengan orang kafir, maka sungguh tiarah akan menghalanginya dari maksudnya. La ya'ti bil hasanati ila akhirih. Tidaklah mendatangkan kebaikan sampai akhirnya, yaitu wala ta'ti tiaratu bil hasanati. Wala tadfa'u sayyi'ati. Tiarah tidak akan mendatangkan kebaikan, tidak pula menolak keburukan. Wala hawla al-hawlu at-tahawwulu wal-intiqalu min halin ila halin. Al-hawl, perubahan dan perpindahan dari satu keadaan kepada keadaan yang lainnya. Wala quwwata 'ala dzalika, dan tidak ada kekuatan atasnya, illa bika wahdaka, kecuali dengan pertolonganmu semata. Al-ma'na al-ijmaliyu lil-hadithi, ma'na secara global hadis ini, yadhkuru al-rawiyu anna tiarata dhukirat inda nabi sallallahu alaihi wasallam. Perawi hadis ini menyebutkan bahwasanya tiara disebutkan di sisi Nabi sallallahu alaihi wasallam, liyubayyana lin-nasi hukmaha wa ma yu'malu hiyalaha. Dalam rangka menjelaskan kepada manusia hukum tiara dan apa yang semestinya dilakukan tatkala muncul tiara, atau apa yang semestinya dilakukan terhadapnya, terhadap tiarah tersebut. Fa'abtala an-nabiyyu sallallahu alaihi wasallam at-tiarata. Maka Nabi alaihi salatu wassalam membatalkan tiarah. wa akhbara anna al-fa'la minha, dan mengkhabarkan bahwasanya al-fa'l termasuk di antara tiarah. Perhatikan di dalam kalimat ini perlu ditambahkan catatan. Telah berlalu di dalam penjelasan hadis yang sebelumnya bahwa al-fa'l tidak termasuk tiarah. Akan tetapi al-fa'l menyerupai tiarah dari sisi pengaruh yang ditimbulkannya. Tiarah menyebabkan atau menimbulkan bergantungnya seseorang kepada sesuatu yang dianggap sial tersebut, dan menyebabkan lemahnya tawakalnya kepada Allah. Sedangkan al-fa'l akan menambah kekuatan, kekokohan, semangat, dan tawakal seorang hamba kepada Allah. Jadi makna annal fa'la minha di sini adalah bahwa al-fa'al dan tiarah memiliki kesamaan dari sisi memberikan pengaruh kepada seorang hamba. Qala walakinnahu khairun minha, akan tetapi al-fa'al lebih baik daripada tiarah. Wa akhbaru sallallahu alaihi wasallam anna tiarata la taruddu musliman an qasdihi. Dan beliau alaihi salatu wasallam mengkhabarkan bahwasanya tiarah tidak akan menghalangi seorang muslim dari maksudnya. Li'imanihi annahu la darra wa la nafi'a illallahu. Karena seorang muslim mengimani bahwasanya tidak ada yang bisa memadaratkan dan memberi manfaat kecuali Allah semata. Wa innama taruddul musyrika alladhi ya'taqiduha. Tiarah hanyalah menghalangi seorang musyrik yang meyakini kebenaran tiarah tersebut. Wallahu ta'ala a'lam bis-shawab. Waffaqallahu al-jami' lima yuhibbu wa yardha. Wa sallallahu ala Muhammad wa ala alihi wa ashabi ajma'in. Subhanakallahumma bihamdika ashhadu an la ilaha illa ant. Astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa tafaddalu barakallahu fikum wa jazakumullahu khayran.